Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ahibbati fillah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan di sesi yang pertama di pagi hari tadi, kita telah menjelaskan bagaimana perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan di negeri akhirat, dengan kenikmatan di dalam jannah, di dalam surganya. Masih sedikit melengkapi dari apa yang telah kita sampaikan. Sebenarnya kita hidup di dunia ini berapa lama dibandingkan kehidupan yang ada di negeri akhirat? Maka dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha watarokaha." Tidaklah keberadaan ana, keberadaan saya di kehidupan dunia ini, melainkan seperti seorang yang sedang berkendaraan, kemudian dia berteduh di bawah naungan pohon. Summa roha watarokaha. Kemudian dia berteduh sejenak, dan setelah itu dia beranjak dan pergi meninggalkan tempat berteduh tadi. Sehingga dari sini, kehidupan kita di dunia, seberapapun umur kita, taruhlah yang terpanjang adalah 100 tahun dan sedikit yang melampaui itu. Karena Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik." umur umat Islam ini paling di antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang bisa melampaui itu. Sedikit yang sampai berumur lebih panjang dari 70 tahun. Sekarang yang ada di majelis ini, siapa yang tertua? Oh, nah, umur berapa, Mbah? 74. Sudah bonus berapa tahun? Kalau dari ini antara 60 sampai 70 berarti sudah bonus 4 tahun. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, sedikit yang bisa melampaui di atas umur 70 tahun. Kalau di belakang Mbah Umar umur berapa? 68. Nah, tinggal. Oh iya, ada bapak itu ya. Nah, bapak berapa? 70 lebih. Nah, lebih 5 tahun ada. Lebih 2 tahun ya, masya Allah. Nah, taruhlah sampai umur 70 dan 100 tahun. Maka sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka melihat hari kiamat, maka seolah-olah mereka merasakan tidaklah mereka hidup di kehidupan ini kecuali hanya sebentar, hanya sejenak, hanya sepagi ataupun sesore saja. Atau disebutkan ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar, dalam surah Al-Ahqaf. Pada hari ketika melihat apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka hari kiamat ketika mereka dibangkitkan, maka seolah-olah mereka tidak hidup di kehidupan dunia kecuali sebentar, sesaat saja di waktu siang. Yang diistilahkan oleh orang-orang, kita hidup di dunia ini hanya mampir ngombe. Tahu mampir ngombe enggak? Hanya mampir minum saja sejenak. Nah, setelah itu terjadi hari kiamat. Ya, kehidupan yang sesaat, kehidupan yang cuma sebentar, ini bila dibandingkan dengan kehidupan di negeri akhirat yang kekal dan abadi. Yang kekal dan abadi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, maka sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Muslim, innal kafir idza 'amila hasanatan ud'ima biha tu'matan minad dunya. Sesungguhnya seorang yang kafir apabila dia di kehidupan dunia pernah melakukan perkara-perkara yang baik, amalan-amalan yang baik, maka dia akan dibalas di kehidupan dunia dengan diberikan makan di kehidupan dunia. Hanya sebatas itu saja kalau orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ammal mu'min, adapun seorang mu'min, fa innallaha yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Adapun seorang yang kafir, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menyimpan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan saleh, amalan-amalan baik yang dia lakukan akan disimpan nanti di negeri akhirat. Akan dibalas nanti di negeri akhirat. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. dan juga dia akan diberikan balasan dengan diberikan rizki oleh Allah Azza wa Jalla di kehidupan dunia karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan khawatir seorang mukmin yang dia berusaha bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin dan memberikan rizki kepadanya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan memberikan solusi yang terbaik di dalam segala permasalahan dan problem yang sedang dihadapinya. Walaupun permasalahan dan problem yang dihadapinya itu adalah berat, tetapi karena ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla akan dimudahkan dan akan diberikan solusi yang terbaik oleh Allah, dan juga Allah Azza wa Jalla akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali Allah Azza wa Jalla menjamin rizki-rizki mereka semuanya. Sehingga jangan sampai kita sebagai seorang mukmin dan mukminah sampai khawatir dan khawatir terhadap jatah rizki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Walaupun kita memiliki banyak anak, walaupun kita memiliki banyak tanggungan-tanggungan, Allah Azza wa Jalla akan memberikan rizki kepada kita semuanya. Allah Azza wa Jalla memberikan rizki kepada orang tuanya, demikian juga Allah Azza wa Jalla memberikan rizki kepada anak-anak dan istrinya. Sehingga kalau orang tuanya sudah meninggal sekalipun, ketika dia masih hidup di kehidupan dunia, pasti dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan khawatir ketika anak-anak kita sedang berupaya, berusaha untuk mempelajari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam di sebuah mahad, di sebuah pondok pesantren, jangan kita khawatirkan masa depan mereka. Karena masa depan mereka di kehidupan dunia, masalah rizki Allah Azza wa Jalla yang akan menjaminnya, menanggungnya. Justru masa depan mereka di kehidupan akhirat akan cerah. Di kehidupan akhirat, mereka akan dibalas dengan balasan yang berlimpah. 6. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah la yadzlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yuzza biha fil akhirah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mendzalimi seorang mukmin pun yang dia menjalankan ketaatan, menjalankan amal soleh, pasti akan diberikan balasannya di kehidupan dunia, demikian juga dia akan dibalas di kehidupan akhirat. Sehingga ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang namanya syaitan, ya'idukumul faqr, menakut-nakuti orang-orang yang beriman dengan kefakiran. Nanti kalau antum konsisten di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, makan apa anak-anakmu kelak? Kalau mereka taruhlah tidak punya ijazah misalnya, akan makan apa mereka? Akan bekerja di mana? Melamar di mana mereka? Maka kehidupan orang-orang yang beriman tenang. Karena salah satu nama Allah Azza wa Jalla adalah Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi Rizki. yang mengandung sifatnya ar-rizq, berarti Allah Azza wa Jalla akan menjamin rizki seluruh makhluknya. Orang-orang yang kafir saja diberikan rizki oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berbeda antara rizki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang kafir dengan rizki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang beriman. Rizki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang kafir itu hanya sebagai balasan bagi kebaikan-kebaikan mereka yang mereka lakukan di kehidupan dunia, sebatas di kehidupan dunia itu saja. Dan sebatas bisa menyambung kehidupan mereka di kehidupan dunia. Tidak bermanfaat sama sekali di negeri akhirat. Apalagi mereka-mereka yang tidak peduli apakah rizkinya dari yang halal ataupun yang haram. Berbeda halnya dengan rizki bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka rizki mereka akan dipergunakan sebagai sarana untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan rizki yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah rizki yang halal, rizki yang thayyib, bukan yang haram, dan akan bermanfaat untuk negeri akhirat. Karena ketika mereka mendapatkan rizki, mereka manfaatkan itu sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jal. Wa ammal kafir fayud'amu bihasanati ma'amila biha lillahi fid dunya hatta idza afda ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun juzza biha. Adapun orang-orang yang kafir, maka dia akan diberikan makan dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di kehidupan dunia. Adapun ketika sudah di kehidupan akhirat, maka dia tidak lagi memiliki kebaikan yang akan dibalas dengan kebaikan yang telah dia lakukan, karena sudah dibalas di kehidupan dunia. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqudz dzikr. Apabila kalian berjumpa dan bertemu dengan taman-taman surga, maka hendaklah engkau segera duduk di tempat tersebut. Lalu maka mereka, para sahabat, bertanya, apa itu taman-taman surga? Maka beliau menjawab, taman-taman surga adalah majlis-majlis zikir. Itu majlis-majlis ilmu yang diingatkan padanya dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga semoga ketika kita bersemangat untuk menghadiri taman-taman surga yang ada di kehidupan dunia, maka semoga Allah Azza wa Jalla juga akan memberikan jannah kepada kita di negeri akhirat. Apalagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan baginya jalan menuju ke dalam jannah. Jalan menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Laula thalas la ahbabtu an akuna qad laqitullah." Kalau bukan karena adanya tiga perkara di kehidupan dunia, niscaya aku lebih senang untuk aku segera berjumpa dengan Allah. Aku lebih senang untuk aku meninggal dunia kalau tidak ada tiga perkara ini. Yang pertama, laula an ad'a jabhati lillah. Kalau bukan karena aku meletakkan keningku untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kalau bukan karena ibadah salat, niscaya aku tidak akan betah hidup di kehidupan dunia. Sehingga bagi orang-orang yang beriman, jadikanlah salat sebagai amalan yang harus dilakukan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan. Karena seseorang yang betul-betul menjalankan sholat, maka dia akan merasakan kenikmatan di kehidupan dunia ini. Kalau bukan karena sholat, niscaya kita semuanya tidak akan betah tinggal di kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita seperti orang-orang munafik, atau ada di antara kita sifat-sifat nifak, ketika kita takasulan, bermalas-malasan di dalam mengerjakan ibadah sholat. Sehingga salah satu solusi ketika kita terjadi masalah, terjadi problem, gundah gulana dan juga kesedihan, salah satu obatnya adalah dengan cara kita menjalankan ibadah as-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita bersabar dan mengerjakan ibadah as-shalah, ibadah salat. Kemudian yang kedua, au ajlis fi majalis yuntaqu fiha thayyibul kalam kama yunqa jayyidut tamr. Dan yang kedua, kalau bukan karena aku duduk di majlis-majlis ilmu, niscaya aku tidak akan betah tinggal di kehidupan dunia ini. Sehingga kita bisa betah tinggal di kehidupan dunia ini selama di tempat tersebut ada majlis-majlis ilmu. Kemudian yang ketiga, wa an asira fi sabilillahi azza wa jalla. Kalau bukan karena aku berjalan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, niscaya aku tidak akan betah tinggal di kehidupan dunia ini. 6. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita masuk pada materi tentang indahnya kehidupan jannah, maka disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bagaimana terkait dengan dekatnya surga dan neraka dari kita semuanya. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dzalik." Yang namanya jannah, namanya surga, itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sendalnya. Jadi antara surga dengan tali sendal kita lebih dekat jannah, lebih dekat surga. Wan naru mithlu dzalik, demikian juga api neraka kedekatannya seperti itu. Lebih dekat dibandingkan tali sandal kita. Sehingga betul-betul kita harus waspada, kita harus merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita mengucapkan dan mengamalkan amalan-amalan perbuatan yang kita tidak menyadari ternyata ucapan dan amalan kita memasukkan kita semuanya ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba betul-betul ada di antara mereka yang mengucapkan sebuah ucapan yang ternyata ucapan tersebut mengandung atau mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, padahal dia sendiri enggak merasa, dia sendiri enggak menganggap itu, atau menganggap ringan, menganggap remeh, sudah enggak lagi mempedulikannya, sudah enggak lagi mengingatnya. Tetapi dengan ucapan tersebut Allah Azza wa Jalla mengangkat dirinya ke dalam jannah, diangkat sampai beberapa derajat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berbicara, mengucapkan sebuah ucapan yang ternyata mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia tidak mempedulikannya, enggak menganggapnya, menganggap remeh, menganggap ringan, tetapi ternyata ucapan tersebut menjatuhkan dia, menjerumuskan dia ke dalam api neraka jahannam. Iyadan billah. Sehingga betul-betul kita harus waspada ketika kita mengucapkan ucapan-ucapan ataupun melakukan amalan-amalan perbuatan, hendaklah kita berpikir apakah amalan tersebut mendatangkan ridho Allah Azza wa Jalla atau mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada materi kita terkait dengan indahnya kehidupan di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kita sampaikan secara umum terkait dengan keindahan surga Allah Azza wa Jalla, disebutkan di dalam riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Allahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin, sungguh aku telah mempersiapkan, telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di dalam surga yang ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Sehingga apa yang pernah dilihat oleh mata kita dari puncak keindahan, dari puncak kelezatan, dari puncak kenikmatan, itu belum seberapa, enggak ada nilainya sama sekali dengan kenikmatan yang ada di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar, belum pernah telinga ini mendengarnya. Ada kenikmatan, kelezatan seperti yang Allah Azza wa Jalla telah persiapkan di dalam jannahnya. Gak pernah di kehidupan dunia ini ataupun kita mendengar ada kenikmatan, kelezatan sebesar kenikmatan yang ada di dalam jannah. Dan yang lebih menakjubkan, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik dan terlintas, terbayangkan dalam jiwa manusia manapun, tidak pernah terbetik dalam benak kita, tidak pernah terbayangkan dan terlintas dalam benak kita, ternyata seperti itu indahnya surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa yang kita bayangkan, apa yang berusaha kita hayalkan, kita kerahkan kemampuan kita untuk memikirkan puncak kenikmatan, puncak keindahan, puncak kelezatan, itu belum bisa mewakili sama sekali kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sebenar yang telah Allah Azza wa Jalla persiapkan. Belum pernah dilihat oleh mata kita, belum pernah didengar oleh telinga kita. Ya, taruhlah enggak ada di kehidupan dunia ini kita berusaha membayangkannya. Enggak pernah terlintas, enggak pernah terbayangkan. Sehingga apa yang kita bayangkan belum mewakili sama sekali kenikmatan yang sebenarnya yang ada di dalam jannah. Faqra'u in syi'tum, maka bacalah jika kalian menginginkan ayat Allah Azza wa Jalla dalam surat As-Sajdah ayat ke-17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui hakikat apa yang Allah Azza wa Jalla sengaja sembunyikan untuk mereka dari kenikmatan-kenikmatan yang menyejukkan dan menyenangkan pandangan-pandangan mata mereka. 6. Kenikmatan yang ma ukhfiya lahum, yang sengaja disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla dan akan diberikan, diperuntukkan untuk mereka kaum mukminin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang bersabar ketika hidup di kehidupan dunia, dia bersabar di atas perintah-perintah Allah, bersabar ketika dia menjauhi larangan-larangannya, dan dia bersabar terhadap segala ujian dan cobaan serta musibah yang melandanya demi untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla yang gambarannya seperti ini. 6. Maka bagi orang yang beriman sudah cukup menghasung hadis dan ayat yang Allah Azza wa Jalla firmankan ini, bahwasanya kenikmatan yang ada di dalam surga itu belum pernah dilihat oleh mata kita, belum pernah didengar oleh telinga kita, dan enggak pernah bisa terbayangkan, tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam jiwa, ternyata kenikmatannya sebesar itu. Mungkin di antara kita ketika kita membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka disebutkan di sana kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla sediakan di dalam jannah, seperti terkait dengan buah-buahannya. Ada buah anggur, ada buah kurma, ada buah delima, dan ada buah-buah yang lainnya. Tetapi disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la yushbihu syai'un mimma fil jannah ma fid dunya illa al asma. Tidak ada satu pun dari apa yang ada di dalam surga yang menyerupai apa yang ada di kehidupan dunia, kecuali persamaannya, keserupaannya hanya dari sisi namanya saja. Di jannah namanya inab, anggur. Di kehidupan dunia juga namanya inab, anggur. Tetapi anggur yang ada di kehidupan dunia dengan anggur yang ada di kehidupan akhirat di dalam jannah, hakikatnya sangat jauh berbeda. Tidak sama dengan yang ada di dalam jannah. Tetapi itu semuanya dalam rangka untuk mendekatkan pemahaman kepada kita bahwasanya di dalam jannah nanti buah-buahannya ini, ini, ini, ini. Tetapi hakikat terkait bagaimana kelezatannya, terkait bagaimana bentuknya, itu tetap anggur yang seperti itu enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, dan enggak pernah terlintas dalam jiwa manusia manapun terkait dengan kelezatan, terkait dengan kenikmatannya, terkait dengan bentuknya, jenisnya, dan seterusnya. Enggak pernah terlintas ada anggur yang sebesar dan selezat itu. Nah, sehingga ini dikiaskan ketika kita mendapatkan nama-nama apa yang ada di dalam surga itu dengan nama-nama yang ada di kehidupan dunia, persamaannya hanya dari sisi namanya saja. Tetapi hakikatnya jelas jauh berbeda antara kenikmatan yang ada di dalam surga dengan kenikmatan yang ada di kehidupan dunia. 6. Sehingga dari itu semuanya, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, "Ma ra'aitu mithlan nar nama haribuha wala mithlal jannah nama talibuha." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang seperti api neraka yang sangat dahsyat azabnya, yang sangat mengerikan azabnya, yang bisa membuat tidur orang-orang yang takut dan berusaha lari dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Demikian juga aku tidak pernah melihat ada keindahan dan kenikmatan seperti yang ada di dalam surga yang bisa membuat tidur orang-orang yang menginginkannya, orang-orang yang berupaya untuk mendapatkan dan mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang mengetahui dengan betul tentang hakikat kehidupan di dalam jannah, maka dia tidak akan bisa tidur berupaya untuk mendapatkannya dan meraihnya, berupaya untuk mengerahkan segala kemampuannya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangan-larangan Allah, terus beribadah dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sampai dia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Demikian juga orang-orang yang mengetahui tentang kengerian api neraka Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan bisa tertidur nyenyak dalam keadaan dia merasa aman dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia pun betul-betul akan menjauhi segala perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dia takut dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Dan dia senantiasa mengoreksi amalannya. Jangan-jangan masih ada dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, sehingga dia berupaya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kematian menjemputnya. Kemudian terkait dengan surga Allah Azza wa Jalla yang begitu indah, tetapi disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, ternyata surga Allah Azza wa Jalla yang begitu indah tersebut, ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Kita baca hadis tersebut, "Lamma khalaqallahu al-janna wan-nar arsala Jibril ilal jannah." Ketika Allah Azza wa Jalla telah menciptakan surga dan neraka, maka Allah Azza wa Jalla menyuruh, memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk melihat surga dan neraka. Faqala ndur ilaiha, lihatlah kepada surga dan neraka. Wa ila ma'adattu li ahliha, dan lihatlah kepada apa yang telah aku persiapkan bagi para penduduknya di dalam surga dan di dalam api neraka. Qala faja'aha wa nadhara ilaiha wa ila ma'adallahu li ahliha fiha. Maka kemudian malaikat Jibril pun melihat surga dan neraka dan apa yang Allah Azza wa Jalla persiapkan untuk para penduduknya. Qala faraja ilaihi. Maka malaikat Jibril pun kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan fawa'izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Maka demi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang kenikmatan-kenikmatan surga illa dakhalaha, kecuali pasti dia akan ingin memasukinya dan memasukinya. Fa'amara biha wa fahuffat bil makari. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan sekali lagi kepada malaikat Jibril untuk melihat jannah, dan Allah Azza wa Jalla kemudian mengelilingi jannah tersebut dengan perkara-perkara yang dibenci, dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Faqala arji ilaiha fandur ila ma a'dattu li ahliha fiha. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada malaikat Jibril, kembalilah, lihat kembali surga dan apa yang kupersiapkan untuk para penghuninya padanya. Maka ketika malaikat Jibril melihat surga tersebut dipagari, dikelilingi bil makari, dengan perkara-perkara yang dibenci, tidak disukai oleh hawa nafsu manusia, maka malaikat Jibril kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan bersumpah, wa izzatika laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun. Maka demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku sangat khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, karena ternyata surga Allah dipagari, dikelilingi dengan perkara-perkara al-makarih, perkara-perkara yang tidak disukai, yang dibenci oleh jiwa, oleh hawa nafsu manusia. Sedangkan yang namanya jiwa manusia, wa inna nafsa la ammaratun bisu, yang namanya jiwa manusia sukanya memerintahkan kepada perkara dosa, perkara kejelekan dan perkara kemaksiatan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya untuk masuk ke dalam jannahnya. Kemudian siapa yang pertama masuk ke dalam jannah? Yang pertama masuk ke dalam jannah sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ana aktsarul anbiya taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku adalah nabi yang terbanyak pengikutnya di hari kiamat dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Dan aku adalah manusia yang pertama kali mengetuk pintu surga. Sampai disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, ati babal jannah yaumal qiyamah, aku akan mendatangi pintu surga di hari kiamat, fa astaftihu, maka aku meminta untuk dibukakan pintu surga tersebut. Fayaqulul khazin, maka penjaga surga tadi, penjaga pintu surga tadi bertanya, man anta, siapa engkau? Fa'akulu, maka aku menjawab, Muhammad, aku adalah Muhammad. Fayaqul, maka penjaga pintu surga tersebut mengatakan, bika umirtu, la aftahu li ahadin qablak. Untukmulah aku diperintahkan, dan aku tidak akan membuka pintu surga untuk seorang pun sebelum engkau. Sehingga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau adalah manusia yang pertama kali mengetuk pintu jannah, pertama kali mengetuk pintu surga, dan umat beliau juga umat yang pertama kali masuk ke dalam jannah. Sehingga Nabi kita adalah Nabi yang terakhir tetapi yang dahulu masuk ke dalam surga. Dan umat beliau adalah umat yang terakhir, tetapi umat yang lebih dahulu masuk ke dalam jannah dibandingkan umat-umat yang lainnya. Dan umat Islam, umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah umat yang terbaik. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sehingga satu sisi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan kita sebagai umat baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sungguh beliau adalah Nabiur Rahmah. Dengan sebab dakwah dan risalah yang disampaikan oleh beliau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, maka kita bisa mengenal jalan-jalan menuju ke dalam jannah, menuju ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam yang membukakan pintu jannah, pintu surga untuk kita semuanya. Dengan cara kita betul-betul ittiba, mengikuti sunnah, mempelajari sunnah dan mengamalkan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dengan cara kita betul-betul cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada istri kita dan kepada anak-anak kita. Karena al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau Anda betul-betul cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan cara ittiba bi sunnatin nabi, mengikuti ajaran dan syariat yang dibawa oleh beliau, maka Allah Azza wa Jalla betul-betul akan mempertemukan Anda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah manusia yang sangat kita cintai dan sangat kita rindukan. Ingin kita berjumpa dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam juga sangat merindukan kita, umat-umat yang datang belakangan ini. Sebagaimana beliau pernah mengatakan di hadapan para sahabat, lawaditu anni laqaitu ikhwani. Sungguh saya sangat ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, alasna ikhwana? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, antum ashabi. Kalian adalah para sahabatku. Walakin ikhwani alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Tetapi ikhwani yang aku maksud, yang aku rindu ingin berjumpa dengan mereka, adalah mereka-mereka yang beriman kepada aku dalam keadaan mereka enggak pernah melihat aku. Mereka enggak pernah berjumpa dengan aku, tetapi akidahnya sama dengan akidahku, akidah Rasul. Ibadahnya sama dengan ibadahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adabnya, akhlaknya sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencontoh dan meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian juga baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling dicintai dan dirindukan di sisi para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai disebutkan di dalam sebuah riwayat, salah seorang sahabat pernah curhat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di mana seorang sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, kullama dzakartuka wa ana fi baiti la tatibu nafsi hatta akhruja wa andura ilaik. Ya Rasulullah, setiap kali aku mengingat dirimu dalam keadaan aku sedang berada di rumahku, sedang bersama anak dan istriku, sedang bercanda dan bercerita dengan mereka, kemudian aku mengingatmu, tiba-tiba aku teringat dengan dirimu ya Rasulullah, la tatibu nafsi hatta akhruja wa andura ilaik, maka jiwaku tidak merasa tenang, maka jiwaku selalu bergejolak sampai aku keluar dari rumahku dan bisa melihat dirimu ya Rasulullah. Ini sahabat yang betul-betul sangat cinta dan rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika beliau berkumpul dengan keluarganya, ingat dengan baginda Nabi, hatinya bergejolak dan tidak merasa tenang. Sampai dia harus keluar dari rumahnya dan bisa melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian sahabat tadi melanjutkan, walakin idza dzakartu mauti wa mautak, tetapi ketika aku mengingat kematianku dan kematianmu ya Rasulullah, ketika aku mengingat walakin idza dzakartu mauti wa mautak wa uluwa manzilatik, dan ketika aku mengingat tingginya derajatmu di sisi Allah di dalam surga yang paling tinggi di Jannatul Firdaus, wa ana duna dzalik, dalam keadaan ketika aku masuk ke dalam surga posisiku berada di bawahmu ya Rasulullah, hazantu huznan syadidan ala dzalik, maka sungguh aku sangat bersedih ketika aku melihat yang demikian itu dan memikirkannya. Kalau aku di kehidupan dunia sedang rindu kepadamu, aku bisa keluar dari rumah mencari dirimu sehingga terobati rasa rinduku ketika bisa melihat dirimu ya Rasulullah. Tetapi ketika nanti di negeri akhirat di dalam surga, apakah aku masih bisa berjumpa denganmu sedangkan kau posisinya di surga yang paling tinggi dan aku berada di bawahmu? Maka hazantu huznan syadidan ala dzalik, maka sungguh aku sangat bersedih ketika mengingat hal itu. Maka Nabi pun terdiam mendengar curhatan dari sahabat yang sangat mencintai dan merindukan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian Allah azza wa jalla pun menurunkan firman-Nya di dalam surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina annama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina annama Allahu alaihim, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang akan Allah azza wa jalla kumpulkan dan pertemukan bersama dengan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, akan dikumpulkan bersama para nabi. Wasiddiqin, bersama para siddiqin. Wasyuhada, bersama para syuhada. Wassalihin, dan bersama orang-orang yang saleh. Dengan syarat kita betul-betul di kehidupan dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka Allah azza wa jalla akan mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Akan dipertemukan dengan nabi kita Nabi Adam alaihi salam, bapak kita, dengan Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka-mereka itulah teman-teman yang terbaik kita nanti di dalam surga. Sehingga ayat ini satu sisi sebagai hiburan bagi orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kemudian jadi tinggalkan oleh teman-temannya di kehidupan dunia, maka jangan bersedih, jangan berduka cita, karena Allah Azza wa Jalla telah mempersiapkan teman yang lebih baik daripada teman-temanmu di kehidupan dunia. Yang meninggalkanmu karena engkau taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, demikian juga para salihin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masuk pada kenikmatan yang paling rendah di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan yang paling rendah yang akan didapatkan oleh ahlul jannah, oleh penduduk surga Allah Azza wa Jalla, disebutkan dalam beberapa riwayat. Yang pertama dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, fa inna laka mithla dunya wa asharata amsalha. Kenikmatan yang paling rendah tingkatannya di dalam surga, apa yang akan dia dapatkan di dalam jannah? Dia akan mendapatkan yang seluruh isi di kehidupan dunia ini, seperti apa yang ada di kehidupan ini, di kehidupan dunia ini, dan ditambah 10 kali lipatnya. Dan ditambah 10 kali lipatnya. Nah, kalaupun seandainya Allah Azza wa Jalla memberikan seluruh apa yang ada di kehidupan dunia ini, dari berbagai macam kekayaannya, hartanya, keindahannya, kenikmatannya, kelezatannya, seluruh yang ada di kehidupan dunia ini untuk kita, tentu kita pun merasa ridho dan sangat bahagia, sangat senang dengan pemberian Allah Azza wa Jalla tersebut. Jangankan satu kehidupan dunia, separohnya saja, seperdelapannya saja, atau seperseratusnya saja kita sudah ridho. Kita mungkin dibangunkan tempat yang seperti ini, yang indah, yang mewah, kita sudah sangat merasa ridho. Bagaimana kalau dia mendapatkan seluruh apa yang ada di kehidupan dunia ini, seperti apa yang ada di kehidupan dunia ini ditambah 10 kali lipatnya? Itu tingkatan jannah yang paling rendah. Demikian juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Dunya wa Tabrani, disebutkan oleh Syalal Albani rahimahullah, alan tardha in aqaituka mithla dunya mudh yaumi khalaqtuha ila yaumi afnaituha wa asharata ad'afiha. Apakah engkau tidak ridho ketika aku berikan kepadamu seluruh isi seperti kehidupan yang ada di dunia ini, semenjak aku ciptakan sampai aku hancurkan sampai hari kiamat? Dunia semenjak Allah ciptakan di awalnya sampai hari kiamat untukmu semuanya, apakah antum ridho? Tentunya kita merasa sangat ridho. Tetapi ditambah wa asyarata ad'afiha, dan ditambah 10 kali lipatnya lagi, diperuntukkan untuk penduduk surga yang paling rendah tingkatannya. Nah, kemudian yang kedua, sesungguhnya inna adna ahlil jannah manzilatan man yas'a alaihi alfu khadimin kullu khadimin ala amalin laisa alaihi sahibuh. Sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah tingkatannya adalah mereka-mereka yang memiliki alfu khadimin, memiliki 1000 pelayan, yang masing-masing pelayan tersebut sangat cepat dan bergegas untuk melayani kita, dan masing-masing pelayan dengan pelayan yang lainnya berbeda tugasnya masing-masing. 1000 pelayan yang siap sedia, ya, untuk melayani kita dengan cepat, dengan servis yang memuaskan, yang masing-masing pelayan tersebut memiliki tugas yang berbeda dengan 999 pelayan yang lainnya, yang akan melayani kita semuanya, penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Naam, subhanallah. 1000 pelayan yang tidak kenal capek dan tidak kenal lelah. Yang rupa-rupa mereka, pelayan-pelayan tersebut, seperti malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud dalam Sahih At-Targhib oleh Asy-Syal Al-Albani rahimahullah, "Tsumma ya'ti rajulan," kemudian datanglah seseorang, kemudian penduduk surga tadi pun bersiap-siap untuk sujud kepadanya. Tetapi orang tadi kemudian mengatakan, "Mah, kenapa engkau sujud kepadaku?" Fayaqul ra'aitu annaka malakun minal malaika. Karena aku melihat engkau adalah seorang malaikat dari malaikat-malaikat Allah. Maka kemudian makhluk tadi menyatakan, fayaqul innama ana khazin min khuzzani. Sesungguhnya aku adalah pelayan dari pelayan-pelayanmu, budak dari budak-budakmu. tahta yadi alfu qahramanin ala mithli ma ana alaihi. Yang di bawah kekuasaanku ada 1000 pelayan-pelayan yang seperti aku kondisi dan keadaan mereka. Pelayan yang sangat bagus rupa-rupa mereka. Kemudian juga di dalam surga Allah Azza wa Jalla, kita akan disambut oleh 2 bidadari yang sangat cantik jelita. Yang bidadari-bidadari ini akan mengatakan, Alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untukku dan telah menghidupkan kami untukmu. Ini bidadari-bidadari yang memberikan sambutan yang sangat luar biasa ya kepada penghuni surga tersebut. Nah, yang nanti insyaallah akan kita lewati bagaimana gambaran tentang nisa ahlil jannah, tentang wanita-wanita yang merupakan bidadari-bidadari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait dengan usia dan juga perawakan mereka ataupun tubuh penduduk surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Al-Albani, yadkhulu ahlul jannatil jannah, penduduk surga akan masuk ke dalam surga dalam keadaan jurda, dalam keadaan kulitnya sangat halus dan sangat mulus, tidak ada rambut pada bagian-bagian anggota tubuhnya. Kemudian juga murda dalam keadaan tidak memiliki rambut di wajah dan juga jenggotnya, tidak memiliki jenggot. Muka halin dalam keadaan matanya seolah-olah bercelak sehingga semakin indah dan semakin tampan keberadaan dia di dalam surga. Abna salasin au salasin wa salasina sanah. Umur mereka sekitar 30 atau 33 tahun. Usia yang begitu matang. Usia penduduk surga yaitu 33 tahun. Yang la yafna syababuhum wala tabla thiyabuhum. Yang mana tidak akan hilang kepemudaan mereka dan tidak akan usang pakaian-pakaian yang mereka pakai. Artinya mereka tidak akan bertambah tua. Terus-menerus mereka sebagai seorang pemuda berumur 33 tahun atau seperti umur 33 tahun yang begitu gagah, yang begitu tampan, demikian juga begitu putih, begitu kuat. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, ala khalqi Adam, tingginya itu seperti Nabi kita Adam alaihi salam. Tuluhu sittuna dhira'an, di mana tingginya itu 60 dhira'. Sehingga tinggi pemuda-pemuda surga itu 60 dhira', 60 hasta. Kalau satu hasta ini sekitar 0,6 meter, berarti 60 hasta itu tingginya sekitar 36,7 meter. Sekitar 37 meter. Tinggi pemuda jannah, pemuda surga. Fi ardi sab'ati adra, dan lebar badannya itu 7 dhira'. 7 hasta. Lebar badannya sekitar 4,3 meter. 4,3 meter. Dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi disebutkan, ma min ahadin yamutu sakton wala harima, tidak ada seorang pun di antara kalian yang ketika berada di dunia meninggal karena keguguran, bayi yang keguguran kemudian meninggal, kemudian wala hariman yang ketika berada di dunia meninggal dalam usia yang sudah sepuh, yang sudah 70 sekian tahun, yang sudah renta usianya, kecuali nanti akan dibangkitkan menjadi seorang pemuda yang berumur 33 tahun. Maka ketika dia termasuk dari penduduk surga, kana ala mishati Adam, maka postur tubuhnya sama dengan Nabi Adam alaihis salam, wasurati Yusuf, dan ketampanannya seperti Nabi Yusuf alaihis salam. Ya masya Allah. Sehingga jangan khawatir bagi para rekan-rekan, para pemuda-pemuda mungkin yang kurang gagah, yang kurang ganteng, maka nanti di kehidupan akhirat di dalam jannah, maka rupa-rupa kalian akan seperti Nabi Yusuf alaihis salam yang begitu tampan, yang sangat luar biasa. 6. Sehingga apa yang ada sekarang ini betul-betul disyukuri. Ya. Keberadaan kita semuanya di kehidupan dunia dengan kondisi fisik dan tubuh kita, kita syukuri. Demikian juga para ummahat, untuk dia bersyukur dengan kondisi dan keadaan suaminya. Karena nanti kalau suamimu masuk ke dalam jannah, maka akan berubah menjadi laki-laki yang sangat tampan seperti Nabi Yusuf alaihis salam. Wa qalbi Ayyub, demikian juga hatinya seperti Nabi Ayyub alaihis salam. Wa man kana min ahli nar udzimu wa fukhimu kaljibal, atau waquhimu kaljibal. Tetapi barang siapa yang dia termasuk dari penduduk api neraka, maka badannya juga akan dibesarkan seperti atau sebesar gunung. Sehingga ketika badan kita itu tinggi dan juga lebar, gede, maka area untuk mendapatkan kenikmatannya semakin besar dan juga semakin luas. Betul-betul itu semuanya Allah Azza wa Jalla inginkan agar kita semuanya betul-betul merasa puas, ya, merasa mendapatkan kenikmatan dan kelezatan dengan ditinggikan badan kita meskipun di dunia pendek. Nanti ketika berada di dalam surga Allah Azza wa Jalla, maka sangat tinggi sekali, sekitar 36 ataupun 37 meter. Demikian juga lebar badan kita. Adapun penduduk api neraka dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla tubuhnya seperti gunung, agar dia juga bisa merasakan azab yang sangat pedih pada setiap sendi-sendi tubuhnya. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena waktu sudah habis, ya insyaallah ta'ala, untuk kelanjutan gambaran terkait dengan kenikmatan-kenikmatan di dalam jannah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya biidznillahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.